صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ayo kene kopi sik. Sini dulu. Sini iki. Kopi dulu sini. Wis kopi baru tempat liyo. Alimuddin mana ya? Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Babu karohatin nafhi fi syarabi. Babu karohatin nafhi utawi iki kubab nerangno makruhe nyebul meniup fisyarobi ing dalam minuman. Makruh meniup minuman fisyarobi ing dalam minuman, meniup minuman makruh. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya saduhni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi iku naha nyegah sinten kanjeng nabi anin nafhi saking meniup isyarobi ing dalam minuman Fakala mongko ngucap sapa rajulun wong lanang ngucap ngene Al-Qadatu Fala Al-Qadatu utawi kotoran iku aroha ningali sopo ingsun ing kotoran fil inai ing dalam wadah fil inai ing dalam wadah. Kula melihat kotoran di dalam wadah Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi? Ahrikha. Ahrikha nyunta'o sapa sira ing kotoran. Buang wae wah. Nyunta'o sapa sira ing kotoran. Kotorane dibuang. Kala ngendika sinten ucap sapa rajul inni la arwa min nafasin wahid inni sedune ingsun iku la arwa ora seger sapa ingsun min nafasin saking ambekan wahidin kang siji. Wah kula mboten saged marem Kanjeng Nabi kalau minumnya cuma satu nafas, mboten saged seger pas panas cuacanya. Satu kali teguan tidak bisa segar. Butuh tiga kali, dua kali, empat kali. Kau langit dikau sinin kanjeng Nabi fa'abin mongko misao sopo siro. Fa'abin mongko misao sopo siro. Al-Qadaha ing wadah. Idhan nalikani mengkunu. Idhan nalikani mengkunu. Anfiki. Kok fiki lah. Anfika sangking mulut siro. Anfika saking mulut siro. Oh kalau begitu dawai Kanjeng Nabi, lepaskanlah wadah itu dari mulutmu, pisahkanlah wadah itu dari mulutmu, lalu engkau tarik nafas di luar wadah. Itu makna nih. Jadi kalau satu kali tegukan, satu kali nafas tidak bisa kenyang, tidak bisa segar, maka lepaskan dulu mulut dari wadah dipisah dari mulut, lalu setelah itu njenengan nafas di luar wadah baru minum lagi. Ini maknanya ngoten. Qala wa an ibni Abbasin lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sinten Kanjeng Nabi ayu tanafasa saking yento di tarik nafas apa fil inai ing dalam wadah Saking yento ditarik nafas opo fil inai ing dalam wadah. Jadi saat berada dalam wadah dilarang untuk meniup, menarik nafas saat minum. Au yunfaho utawa disebul, nek yunfaho disebul opo fihi ing dalam wadah. Ngunungi. Kala jadi minuman jangan didamu. Aja disebul, buh, engko kotorane medun, Masan. Iya, kotorannya keluar. Diapa dikipasi, Mas? Jangan ditiup. Ya. Jangan ditiup tapi dikipasi saja. Kalau entah secara apa ya, sains kayaknya memang ada pengaruhnya ditiup dengan tidak ditiup. Itu ada, coba sama teliti nanti. Sama temukan. Ini kebenaran nih Kanjeng Nabi, kenapa sampai melarang orang meniup makanan atau meniup minuman. Rawahu ngriwayataken ing hadis Sunan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ya Allah. Wa qala lan ngendika Sunan Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Utawi iki iku haditsun hadis hasanun kang hasan, sahihun kang sahih. Babu bayani jawazi syurbi qaiman. Babu jawaz bayani jawazi syurbi utawi iki kubab nerangno wenangi minum qaiman haling adek, minum dengan berdiri boleh. Qaiman haling adek. Wa bayani annal akmala lan jelasno seduhune kang luweh sempurna. Lan jelasno seduhune kang luweh sempurna wal afdola lan kang luweh utama. Iku asyurbu minum qaidan haling adek. Minum dengan berdiri boleh. Tapi dengan duduk lebih baik, lebih utama, lebih sempurna. Fihi iku tetap ing dalam bab hadithu kabsyata utawi hadithi kabsyah asabiku kang disik. Wani ibni Abbasin lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa Ibnu Abbas sako itu ngombeni sapa ingsun selesai Zat. Hah? Apa itu judul, apa judulnya? Ayuh, topo banget. Kala sako itu tesis itu. Wah, tes. Aku kurang gaya tesis sih. Kalah karo Zaki. Sako itu ngombeni sopo ingsun. Baru berapa bulan sudah tesis? Hah? Setengah tahun. 4 bulan. Wah. Oleh yang 4 bulan wis kon nggih tesis. Berarti kondang mari wis sak. Kondang alih mungkin. Sak itu ngombeni sapa ingsun an nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min zamzama saking air zamzam. Min zamzama saking air zamzam. Fashariba mongko minum sinten Kanjeng Nabi. Wahuwa hali utawi Kanjeng Nabi iku ko imun wong kang berdiri. Iku ko imun wong kang berdiri. Saya ngasih minum Kanjeng Nabi air zam-zam. Kanjeng Nabi minumnya dengan berdiri. Gak apa-apa berarti ngombe dengan berdiri. Tidak masalah. Mutafakun aleh. Wanin Nazal. Lansaking Nazal bin Sabroh. Ya Allah. Radhiyallahu anhu qala ngdika Sidan Nazal ata nekani Sinan Aliun Ali radhiyallahu anhu terus babar rohbati qala ing pitune rohbah. Rohbah itu nama tempat yang luas ya. Fasariba nuli minum sapa Sayyidina Ali qaiman hali berdiri. Waqala lan ngendika sinten Ali ngendika ngeten ini setune ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala haling lakoni sinten Rasulullah fa'ala haling lakoni sinten Rasulullah kama raaitumuni kaya oleh ningali sapa sira kabeh ing ingsun kama raaitumuni kaya oleh ningali sapa sira kabeh ing ingsun fa'altu haling lakoni sapa ingsun kama raaitumuni hale kaya oleh ningali sapa sira kabeh ing ingsun fa'altu haling lakoni sapa ingsun rawahu ngriwayataken ing hadis sinan al-Bukhari. Mungkin orang-orang iskal melihat Kanjeng Nabi sinten Sayyidina Ali apa namanya minum sambil berdiri. Lalu Kanjeng Sayyidina Ali mengatakan, "Saya melihat Rasulullah melakukan seperti apa yang kalian lihat aku melakukannya." Yaitu minum dengan berdiri. Mungkin juga Kanjeng Sayyidina Ali itu ingin menjelaskan bahwa minum dengan berdiri itu tidak apa-apa wong Kanjeng Nabi ngelakoni. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Ndika sapa Ibnu Umar? Kuna ana sapa kita? Iku nak kulu makan sapa kita? Kuna ana sapa kita iku nak kulu makan sapa kita? Ala ahdi Rasulillah ing dalem mongsoni Rasulillah. Ala ahdi Rasulillah ing dalem mongsoni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu hali utawi kita iku namshi iku mlaku sapa kita. Ngono. Dulu kita di masa Kanjeng Nabi makan dengan keadaan berjalan. Mangan seko. Mlaku. Berarti ini nunjukkan makan dengan jalan itu tidak apa-apa. Walaupun itu gak apik makruh hukumnya. Cuma orang apa-apa raharam, ngono lho ya. Tapi ada larangan, ada. Makan sambil berjalan. Larangan itu sifatnya makruh. Wong sahabat yang lakoni. Ya orang apa-apa sambil karo melaku mangan. Tapi itu makruh. Kayak gak nduweni apa aturan itu. Gala wa nasyrobulan minum sapa kita wa nasyrobulan minum sapa kita wa nahnu hali utawi kita iku kiamun iku ngadeg-ngadeg kabeh. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Tirmidzi wa qala lan ngendika sidan Tirmidzi hadisun hasanun sahihun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan sohihun kang soheh. Ini hadis hukumnya hasan soheh. Kala wa an Amr ibn Shu'aib lan saking Amr ibn Shu'aib an abihi saking bapake Amr iku Shu'aib an jaddihi saking bayi Amr radhiyallahu anhu kala ngendika sinten jaddihi ngendika ngeten raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu haliminum sinten Rasulullah yashrabu haliminum sinten Rasulullah qaiman hali wong kang berdiri wa qaidan lan hali wong kang duduk. Rawahu riwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi. Waqala lan ngendika sinten Tirmidzi hadithun hasanun sahihun. Utawi iki iku hadithun hadis hasanun kang hasan sahihun tur kang sahih. Wa an Anasin lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu nganin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saduni nabi iku naha ngelarang sinten Kanjeng Nabi. Ngelarang sinten Kanjeng Nabi ayasroba sangking yento minum. ayasroba saking yen to minum sapa arrajul wong lanang. Iman hale berdiri dalam keadaan berdiri. Kala ngendika sapa Qatadah ngendika ngene fakulna mongko ngucap sapa kita ali Anasin marang Anas. Kala fal aklu mongko ono to utawi berdiri. Kok berdiri apa jenenge? Mangan. Fal aklu mongko ono to utawi mangan. Iku podo karo minum, lho ngono khabare. Mangan apa podo karo minum? Berarti podo berdiri juga. Kala ngendika sapa Anas, dalika ute mengkuno-mengkuno makan berdiri, iku asyaru, iku luwih buruk. Dalika ute mengkuno-mengkuno makan dengan berdiri, iku asyaru luwih buruk. Apa meneh karo mlaku-mlaku, walaupun keharam. Au akhbathu utawa luwih ala luwih buruk. Gala, kadang sekarang di setting makannya itu sambil berdiri di tempat-tempat khusus. Makan sambil berdiri. Ada settingan demikian. Itu banyak terjadi juga kadang di pesta pernikahan. Di Jogja walaupun di pondok-pondok kadang demikian. Nah, sebenarnya harus disediakan tempat duduk. Sehingga setelah mengambil hidangan langsung duduk di tempat yang disediakan. Kadang boten memang. Kadang gak ada kursinya. Ya wis berarti mangane karo berdiri. Settingannya demikian. Wah. Ya kalau di pesta pernikahan ya walimah itu wadah di setan ini bakso, setan ini soto, setan ini ya. Saman pernah lihat itu. Itu enggak ada tempat duduknya. Iku ngadeg kabeh mari ngono. Karo ngadeg lah itu asyar. Lebih buruk daripada minum dengan berdiri walaupun tidak sampai dihukumi haram. Maka etika yang semacam ini harus kita jaga. Jangan diterjang supaya nanti tidak menerjang yang haram. Rawahu ngriwayatkeun ing hadis sapa muslimun. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat. Lahu kang kaduwe muslim utawi dawuh annan nabiyya. Setuhune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku zajaro nyegah sinten kanjeng nabi. Iku zajaro nyegah sinten kanjeng nabi anisyurbi saking minum. Ko iman hali berdiri. Kanjeng nabi ngelarang. Ya. Ngelarang minum sambil berdiri. Wan abi hurairah ta radhiyallahu anhu kal. Ngendiko sinten abu hurairah. Kala ngendiko sinten rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yashrobanna ojo minum temen. La yashrobanna ojo minum temen. Sopo ahadun wong siji. Mingkum kang sangking sirokabeh. Ko iman hale berdiri. Ko iman hale berdiri. Ojo sampai minum dengan berdiri. Faman mongko tawisapani wong. Nasia iku lamun lali sopoman. Lali minum sambil berdiri. Piye fal yastaki. Iya fal yastaki usaman. Fal yastaki. Itu yastaski loh. Nih. Fal yastaki mongko becik mutah sopo wong. Memutahkan. Fal yastaki mongko becik memutahkan sopo wong. Sampai ngoten dawuh Kanjeng Nabi. Barang siapa yang terlanjur lupa minum sambil berdiri. Maka hendaklah dia memutahkan minumannya. Diogok-ogok ben metu. Apa kudu nih? Hukumnya buatan kudu. Buatan wajib. Cuma dihukumi sunnah mawon. Rawahu ngriwayatakan ing hadis sapa muslimun imam muslim. Wah sampai kaya ngoten loh ya. Kalau sampai dianjurno nopo. Memuntahkan minuman yang terlanjur diminum sambil dalam keadaan berdiri walaupun itu lupa. Bab istihbabi kaunisakil kaum. Utawi kikubab nerangno sunai ononi. Wong kang ngombe ni kaum. Utawi iki kubab nerangno sunai onone wong kang ngombe ni kaum. Iku akhirohum akhire kaum. Surban apa ni minume. Jadi kalau jenengan yang memberi minum, maka sunahnya jenengan minum yang terakhir. Itu yang dipraktikkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya berkasabda tapi langsung praktek. Ketika Abu Hurairah kelaparan, maka beliau minta makan tapi tidak secara terang-terangan, secara sindiran. Yang paham cuma Kanjeng Nabi. Maka Abu Hurairah diajak ke rumah. Di sana Kanjeng Nabi bertanya, ada apa? Ternyata cuma menemukan susu. Susu cuma segelas, sedikit sekali. Ternyata Kanjeng Nabi menyuruh Abu Hurairah untuk memanggil Ashabus Shuffah, santri-santri yang lain suruh manggil. Dipanggil semua. Lalu Kanjeng Nabi tidak minum dulu. Memberikan minuman itu pada Abu Hurairah. Malah Abu Hurairah tidak boleh minum dulu, disuruh untuk memberi minum kawan-kawannya. Ayo, kasih minum. Kasih minum. Nah, sampai terakhir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi minum terakhir. Karena yang ngasih minum sama tadi, Abu Hurairah, maka Abu Hurairah yang terakhir juga. Isrop sekarang. Lek, lek, lek, lek, lek. Nah, itu. Yang terakhir minum adalah si pemberi minum. Jadi kalau minuman itu mau sampean berikan pada orang, maka jenengan minum terakhir saja. Sebagai bentuk mengutamakan orang lain dan juga untuk mengambil berkah orang-orang mukmin, karena bekas orang mukmin itu membawa berkah. An-Nabi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngalang dikosinen Kanjeng Nabi sakil kaumi utawi wong kang ngombe ni kaum. Sagil kaumi utawi wong kang ngombeni kaum, iku akhiruhum akhiri kaum. Surban apa nih minumi? Mariyati sakit apa Sariyati? Sakit apa wi? Hah? Mariyati? Hah? Oh wis waras. Wong ngelundri lagi. Oh ya wis. Iku akhiruhum akhiri kaum, surban apa nih minumi? Masya Allah. Enak bodoh nak lundri nih ya. Enak yang bayar tapi. Iku akhir. Kunti ono laundry gratis ya ora ono. Jenenge nang dindi laundry ku ya mesti napa? Bayar. Nang luar piro le saiki lho? 3.000 larang saiki ya. 3.000 sekarang. Pian koyo 1.000. Zamanku pian bondo. Tapi ora tau laundry aku. Kala iku akhiruhum surban. Dilundrino ya gak gelem. Masuk nang pondok kok dilundrino. Rawahu, dulu pernah di pondok ada orang ngomong, pakaiannya tak cucikan. Weleh, weleh, weleh. Kaya sopo wae. Rawahu ngriwayatna hadis sopo At-Tirmidzi. Wa qala lan diko sinten Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. Selama bisa nyuci sendiri ya cuci sendiri ya. Oh, tangan kula saiki loro banget wis gawe nyuci wis wis luar biasa. Ika kuat tangan ini, kayak wirita nih, kuat tangan kita nih. Makanya wirita nih kayak tangan kiwo, gak jarang tangan-tangan. Nulis gak tahu kalau saya nulis es. Tak, gak tahu nulis mulai, nulis buku es. Gak tahu, blas. Kayak ngetik loro nih pol. Yang ini tuh yuk, loro. Nanti gak tahu nulis ulan nih. Mati tulisan wis, ya. Karyanin tak wis. Sing tak tulis neng Jogja ini terakhir kurung tak terbit, nanti cara memahami bid'ah, metode memahami hadis kulu bid'ah tindolah lah, itu terakhir yang saya tulis di Jogja. Ya itu tau, liani seorang, liani wakeh, ide, sebatas ide. Ya wis, mati. Wakala lan ngitiko sinten Tirmidzi. Loro nih, ya meneh gana waktu ya, tapi nulis ya loro, konten dulu, ya dipaksa, waduh. Hadithun hasanun sohihun. Kala utawi iki ku hadithun hadith hasanun kang hasan sohihun kang sohe. Itu lo komputer rojok nemen-nemen sampeyan ya sak jam istirahat. Pas ngetu sak jam diistirahatkan meripati lihat ijo-ijo. Anu malih ngoten niku ya. Ini panjang kerjaan nih ngoten niku. Ini kakean biyen kula niku. Wa kala hadithun hasanun utawi iki ku hadithun hadith hasanun kang hasan sohihun kang sohe. Babu jawazi surbi wallahu alam. Pusing lah nih. Ya Rabbana adarafna bi anna naqdarafna wa anna